medeni mboten? Aja ngapusi lho. Niki pengaosan judule pun aja ngapusi. Sebab kathah masyarakat awake dhewe niki nggadahi prinsip hidup APW, apusi wae. Kabeh wong diapusi. Mbokne diapusi, pakne diapusi, anake diapusi, awake dhewe wae diapusi kok. Jane ra patek ngganteng di duandan ben ketok ganteng. Jane ra patek ayu ning dipulas raine ben ketok ayu. Niku ngapusi awake dhewe ta nggih? Nggih. Nek wonge ayu niku ora didandani nggih ketok ayu. Ning nek ireng coklat dikoki abang-abang pipine malah kaya bar dijotosi wong sak pasar kae nggih to. Malah ting penyunyu kae raine ngene. Lah niku ngapusi awake dhewe. Aum muslimin wal muslimat, bapak ibu kang mas mbak yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ngapusi niku mboten setunggal derajat. Ning sederengipun kula matur langkung kathah malih. Langkung rumiyin kula ngaturaken panuwun wonten ngarsanipun takmir masjid Baitur Rahman Grenjeng. Kelurahane Kenteng nggih. Kecamatane Oh Nogosari, Kabupaten Boyolali, ingkang sampun maringi wekdal dumateng kawula saged matur wonten mriki. Mugi-mugi kesaenan para pengurus masjid mriki tansah pinaringan ganjaran wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Panuwun ugi kawula aturaken dumanteng para jamaah sekalian, bapak ibu, ngang mas mbak yu, adik-adik ingkang sampun keroyo-royo panas-panas nih. Mengko nak mboten diniati pengajian anu nggih wegah nggih. Kula nggih wegah panas-panas e. Panas sing ngemprot-mprot, ngentang-ngentang, sumuk, ngantuk, kesel. Niku luweh sekeco jane. Jenengan lenggah ten dalem gawe sarimi kalih ngunjuk wedang. Remenane napa? Piye mriki? Teh napa kopi? Teh. Teh sing panas napa sing ngajep nek payah panas ngeten iki. Ngapusi niku mboten setunggal derajat kados dene ondo. Semanten ugi keimanan niku mboten setunggal derajat. Mila Kanjeng Nabi dawuh al-imanu bid'un wa thalathuna wa sab'una syu'bah. Iman iku ana 70 semene derajat. A'laha qaulu la ilaha illallah, ingkang paling inggil niku pengendikan la ilaha illallah, wa adnaha keimanan ingkang paling asor, ingkang paling rendah, imatatul adza anit tariq, niku nyingkirake gangguan saking pergi. Nah terus bapak iki enten watu gede mandek terus disingkir ke watu niku. Lah niku keimanan. Niku nek diniati ibadah dumateng Allah nampi ganjaran. Semanten ugi ngapusi para jamaah. Dosa niku nggih mboten kabeh padha. Niku wonten sing ageng, wonten sing alit. Mila kathah para ulama niku nulis kitab seratanipun Al-Kabair. Wonten Az-Zawajir Aniqtirafil Kabair. Wonten Al-Kabair tok. Niku isine nyariosaken isine dosa-dosa sing gedhe. Dosa ingkang paling ageng menika tumindak syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila Allah taala ngendika dawuh wonten kitab Al-Qur'an niku, "Inna syirka tenane tumindak syirik iku la zulmun, teman-teman kezaliman azimun sing paling gedhe." Semanten ugi ngapusi. Ngapusi niku enten sing ngapusi cilik, enten sing ngapusi gedhe. Sing ngapusi cilik, enten sing ngapusi cilik, enten sing ngapusi gedhe, wonten sing setengah ngapusi setengah ora. Pripun niku setengah ngapusi setengah ora niku? Ingkang dipun wastani tauriyah. Kula nate ten pinggir mergi niku enten wong dodol semangka niku 7.000. Wah, murah men iki semangkane siji. Jebule 7.000 niku sekilo. Mongko semangka siji niku iso 7 kilo. Ati pas kula semangat tumbas setunggal kula ngoten. Kula ngoten nek ming 7000 to nggih. Wah kula mulih umyang niku. Cucuk kula niki wit ngomah mecucu wae. Ah 7000 ping 7 e. Pinten niku? Ini digenepke dadi 50000 ngoten mawon. Niku kula rumaos diapusi. Kula ya ora rumangsa ngapusi wong aku. 7000. Per niku pere cilik banget niku. Kilo ngoten niku. Kage. Mboten ketok kok kadohan niku. Bar niku kula sak niki nek iruh buah-buahan murah niku mboten kenggo. Aniku setengah ngapus setengah mboten. Sebagian ulama niki mastani tauriyah para jamaah. Penwastani napa? Tauriyah. Lah tauriyah niku nek sesekali waktu dipun tindakaken mboten napa-napa. Ning nek asring niku berarti padha statuse kalih goroh. Kalih ngapu ngapusi. APW apusi wae. Ila dipun sebat nak wonten cariyosipun Imam Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ahmad bin Hambal niku imam ahli sunnah. Dipun ngendikaken piyambakipun niku saged ngapal hadis niku ngantos sak yuta. Hadis sak yuta ngantos para ulama niku sami dawuh ngantek tekane kiamat ora bakal ana wong wadon sing iso nglairake ponang jabang bayi ngelmune ngungkuli Imam Ahmad bin Hambal. Ngapalke sak yuta lho. Niku lengkap kalih napa sanate. Mboten klebu nalar niku. Ning nggih niku Imam Ahmad kasunyatan piyambakipun gesang wonten sak tengahipun negari ingkang menganut aliran sesat. Asmanipun aliran Mu'tazilah. Dadi khalifah niku ratune niku wiwit Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq niku ngantek gantos ping 3. Niku sedanten penganut aliran sesat, ajaran kufur. Sing ngendikake Al-Qur'an niku makhluk senes pengendikane Gusti Allah. Pemimpin negara niki. Terus piyambake pun meksa pondok-pondok, sekolah-sekolah niku kurikulume kudu nganggo kurikulum Mu'tazilah, dipeksa. Para ulama, para kiai ditimbali ten keraton, Al-Qur'an kuwi apa? Nek piyambakipun kumawani kondo Al-Qur'an kalamullah niku di pidonopati. Diketok jangganipun, ketok gulune, dipenggal kepalanya. Semanten ugi Imam Ahmad timbali ten keraton niku. Pun para ulama niku pun ngantri. Al-Qur'an ki apa, Mas? Kalamullah, ketok gulune, ketok duel. Selanjutnya ngoten niku, nunggu giliran. Al-Qur'an kalamullah apa makhluk? Kalamullah, ketok gulune diel. Imam Ahmad gilirane dipanggil niku tolah toleh mboten ajrih babar blas. Mongko pun nunggu giliran. Nek giliran BLT seneng nggih mboten. Bantuan langsung telas niku. Wong jenengan angsal BLT tekan omah pun dadi beras. Pun nggih nempur. Langsung telas to nggih. Seneng wong niku nak antri BLT. Ning niki antri ajeng diketok gulune. Cobi, parang ke kiri sih. Kendel mawon toleh toleh. Nalika noleh niku ningali wonten santri-santri nipun Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Piyambakipun tekan, "Loh, Mas, santri ni Imam Syafi'i." Imam Ahmad malah ngendika ngeten, "Ayyu syai'in tahfaduna 'ani Syafi'i 'anil anil mus anil mashi 'alal khuffain." Sing to apal saka Imam Syafi'i babagan perkara ngusap napa nggih? Al-khufain niku napa to? Khuf, nggih cara Jawane. Khuf niku mboten ming sepatu. Alas kaki ngene. Napa niku? Lemekan sikil napa ngeten nggih? Sandal niku malah perangan ulama wonten ing ngendika senes khuf niku. Sebab sing diusap niku kan bagian dhuure. Nek sandal ngono lawah to. Intine sing dienggo buntel delamaan sikil niku jenenge napa niku? Nggih sepatu ngoten mawon nggih gampangane. Mas, Imam Syafi'i iki ngajari apa karo kowe babakan ngusap sepatu? Ngoten niku. penemune Imam Syafi'i babakan ngusap sepatu ki piye, Mas? Niku malah takon perkara fikih babakan syariat malah diskusi pengajian. Monggo nembe ajeng diketok si gulune. Mboten sirahe nggih, gulune. Nek wong diketok sirahe kaya ratu mana, sirahe mriki ketok gulune. Niku ngantos Ahmad Ibnu Abi Duat, pentolane Mu'tazilah sing mapanten mriku niku melongo lho. Ungzur ila hadzal rajulil ajib. Ki sawangan iki menungso aneh iki. Wis syarat diketok gulune kok ijik kober-kober ngaji. Imam Ahmad ngoten niku. Kowen ndelinge tapi-tapi. Kamangka sadurunge Imam Ahmad niku pun disowani fuqaha Baghdad. Perangane para ulama sak kutha Baghdad ten negara Irak niku. Jenengan nate mireng desa Baghdad mboten? Enten ketoprak-toprak biasanya enten disebut niku Baghdad niku. Baghdad niku ibu kota negari Irak. Imam Ahmad lenggah ta mriku. Niku para ulama kumpul suwan tengene Imam Ahmad ngajak Imam Ahmad berontak kudeta. Dumateng penguasa sing mengajarkan pemikiran sesat. Ning Imam Ahmad mboten kersa. Sebab napa? Kowe nek ngantek berontak karo penguasa, penguasa ya ora bakal meneng wae. Mesti kowe dintekke kabeh. Malah ora entuk kasil wong mati dadi pirang bi pirang-pirang mulo sabar. Penguasane sesat ya wis ben dongake wis sing becik. Sing penting awake dhewe ngaji terus. Ngoten niku welinge Imam Ahmad. Ditimbali Imam Ahmad. Ning mboten ajri. Nah, perangan ulama sanen sing nindakake setengah ngapusi setengah mboten niku wong. Ditekoni. Al-Qur'an kuwi kalamullah utawa makhluk. Nah, para ulama sing napa niki rada wedi niki sami ngendika Al-Qur'an, Zabur, Injil, Taurat niki kabeh makhluk. Culke wong iki, mulih ngono, liyane genti ngoten. Sing mburi melu-melu Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil niki makhluk. Mongko sing dikarepke niki niku drijine niku. Mboten kitab sucine ngene. Drijine niku makhluk napa senes? Lah makhluk kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Ngendikane Imam Muhammad At-Tamimi wonten kitab Al-Usulut Tsalatsah. Sekabeh sing sak liyane Allah iku makhluk lan aku iki salah sewiji saking makhluk-makhluk sing kathah. Niku ngapusi mboten niku para ulama. Nggih, setengah ngapusi setengah mboten. Niku dipun wastani tauriyah. Dipun wastani tauriyah. Kula kadang kula nggih ngoten niku melu-melu. Melu-melu ajeng enten wong mara daya telepon ngabari. Anu Mas, kula ajeng dolan teng ngene jenengan. Kula pun nyekel HP ngeten niku, wah iki arep dolan ning omah nggih awakku keselera jamak. Kula metu keng omah. Mohon maaf saya lagi enggak ada di rumah ngoten. Ning ra kula pun teng latar ngoten. Telepone kula pateni kula mlebu omah melih turu. Niku dipun wastani tauriyah para jamaah. Nggih mboten? Lah kula ning ngapusi mboten niku. Hah? Ya setengah ngapusi setengah orang. Nah, ngendikane Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ngendikane sinten? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wonten ulama besar asmanipun Ibnu Taimiyah. Awuh tauriyah iku kena sekali waktu. Ning nek sering tauriyah pancen ya wong gaweane gedebus kerincing iki wong iki. Jenengan asring tauriyah terus niku omongane dadi mboten saged dipun percaya. Wah aku lagi enggak di rumah. Ning latar apa ning ndi? Nah, neng latar aku tetep mangkat lho, morong. Jadi tauriyah niku kala-kala, pepete seumur hidup sekali napa ping kalih. Ning nek bola-bali tauriyah terus. Nabi Ibrahim nggih nate. Nabi sinten? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq nate melakukan tauriyah. Nalika semanten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampi dawuh syariat rupa hijrah. Kanjeng Nabi niku rak lahir wonten kutha Mekah nggih. Terus nampi wahyu wonten Mekah ngantos sedasa tahun niku pengajian ten pundi-pundi papan. Niku kaum muslimin, wong-wong Arab niku mboten sami nampi ajakane Kanjeng Nabi. Malah anggere salat niku Kanjeng Nabi sujud salat niku malah dipendhetke brodote unta sing bar dibeleh niku. Brodot pirsa brodot. Nek cara pitik telih, niki kira dudu pitik. Wadahe telek unta niku lho. Usus-ususe niku dipendhet ngono dibiyuke ten gegere Kanjeng Nabi. Niku saking jahate tiang-tiang kafir Quraisy. Nggih. Ngantos piyambake pun Nabi niku saking sedih, "Ah, aku tak dakwah nang Thaif nyelametke wong-wong Thaif. Muga-muga wong Thaif, wong Mekah ora gelem nampa, muga-muga wong Thaif gelem nampa." Syariat Islam iki. Piyambake pun tindak Thaif melampah ajak-ajak supados manembah namung dumateng Allah. Panembahan dumateng saliyane Allah niku minggir kabeh. Sebab awake dhewe dicipta dening Allah. Lan Allah ngendika wa ma khalaqtul jinna, ingsun ora nyipta jin wal insa, lan ingsun ora nyipta menungso illa kejaba liya'buduni, supaya jin lan menungso kuwi ibadah manembah marang aku Allah Ta'ala. Lah kok tekan Thaif niku ya gur padha wae. Gur padha wae. Setali tiga uang. Malah-malah Kanjeng Nabi niku nate ditakani kalih Aisyah, "Ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, ayamurru alaika yaumun kana asyaddu min yaumi Uhudin?" Napa nate panjenengan niku nemai setunggal dinten sing nemen abote ngeluwihi abote perang Uhud. Nabi niku perang Uhud, jihad Uhud niku serem niku. Ngantos baju zirah, baju besine Kanjeng Nabi niku ra saking wesi nggih. Ditombak mungsuh niku mates ngoten niku. Wesine niku copot temancep enten nggen pipine Nabi, ngantos wajane Kanjeng Nabi niku ngoten sing copot. Niku serem niku. Terus kuatah para sahabat niku kalah dipejahi dening mungsuh. Ning Kanjeng Nabi dawuh, "Ho'o, aku nate ngalami dina sing luwih abot tinimbangane dina Uhud." Kapan niku Nabi? Ya kuwi nalika aku dakwah nang kutha Thaif. Dakwah ajak-ajak manembah dumateng Allah, malah Nabi diusir kongkon lunga dipatraki watu wong sak desa lho niku. Mula kula mriki ampun dipatraki nggih. Mang mesake kula omah kula adoh lho. Kuwi gek kula adoh-adoh mriki patraki. Nabi dibalangi watu gede, cilik, enom, tua, kakung, putri. Niku mbalangi watu Nabi kabeh. Ngantos gobrah-gobrah. Mili. Enten pasurane Kanjeng Nabi niku getih niku banyu mili. Nabi sedih. Sedih mboten krana dipatahi. Sedih ning umate ajeng dislametke malah mboten purun ngoten niku. Sedih. Terus nalika sedih ngoten iki nembe kraos Kanjeng Nabi nek ten dhuwure niku wonten mendung. Lampah ten pundi niku mendung niku tansah ngetutke mawon. Bareng diungak munggah fa idza bihi Jibril. Nggih dumadakan ten nggen tengahe mendung niku wonten malaikat Jibril. Wa ma'ahu Jibril niku gandeng kanca nggawa rewang. Nggawa kanca. Sinten niku? Malakul Jibal, malaikat sing nunggu gunung. Jadi gunung-gunung sak donya niki niki Allah Ta'ala ngutus tunggal malaikat sing penggaweane njaga gunung. Jibril salam kalih Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Terus dijawab waalaikumsalam. Ya Muhammad, Muhammad, inna rabbaka qad alima ma fa'ala qaumuka laka. Tenane pangeranmu Allah Ta'ala wis mangerteni apa sing ditindakke umatmu marang kowe. Waqad ba'athani wa ma imalakul jibal litakmurahu bima syi'ta fihim. Lan Allah Ta'ala ngutus aku bebarengan karo malaikat sing nunggu gunung iki supaya kowe ndawuhake marang malaikat gunung iki sak karepmu. Ngoten niku. Fasallama alayya malakul jibal. Terus malaikat penunggu gunung uluk salam kalih Nabi. Assalamualaikum Nabi. Waalaikumsalam. Terus matur kalih nabi. Tenane Allah pun pirsa sing ditindakke umat panjenengan dumateng panjenengan. Wa ana malakul jibal, lan kula niki malaikat penunggu gunung. Mang perintah jenengan kalih kula, mesti kula tindakke perintahe panjenengan. Sebab kula pun diutus dening Allah Subhanahu wa taala. Lho. Nabi niku sing ngawal mboten sembarangan. Mboten mengko pasus, mboten meng denjaka. Ning sing ngawal sinten? Malaikat penunggu gunung. Lah malaikat penunggu gunung niku pun getem-getem para jamaah. Nak jenengan ngersakke niku gunung cacah loro kula bedole, kula keprukke ning negara Taib bentek kabeh. Ben mati kabeh. Nek jenengan ngersakke mung karek mantuk kula mangkat. Ngono iki malaikat penunggu gunung. Nek jenengan sing dipatahi kira-kira pripun niku? Wah, mantep jaya, Mas. Kepruk saiki. Dintekke kabeh lenang wedok. Menungso murang tata ora ngerti. Arep dislametke kok malah matahi wong. Ning Kanjeng Nabi ngoten mboten kira-kira? Mboten Kanjeng Nabi mboten kejem ngoten niku. Ning nek jenengan kira-kira ya mesti Taif karek jenenge tok niku. Mun ludes dikepruk gunung. Sakniki jenengan bayangke, ten wetan nang Gunung Lawu, ten kulon Gunung Merapi dibedol dikeprukke mriki ngoten pripun kira-kira? Lah Merapi pucuke kelong sithik, wahing sithik we. Wong sak ngalam donya geger kek. Gunung cacah loro dikeprukke mriki. Ha wong Boyolali entek kabeh. Nggih mboten. Lah ngendikane Nabi, bal arjullaha, ning kula nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ayukhrija min aslabihim man yuwahhidullaha wala yusyriku bihi syai'a. Aja dikeprok gunung, aja ndak do mati kabeh. Ning aku nyuwun marang Allah supaya Allah Subhanahu wa taala ngedalake, ngetokake saka wong-wong Taif iki generasi masyarakat nggih kaum sing manembah dumateng Allah lan ora tumindak syirik. Pendungane Kanjeng Nabi ngene. Pendungane Kanjeng Nabi. Nah, kasunyatan sejarah niku mbok wong-wong Taif niku keturunane sing matake Nabi niku malah dadi pahlawan-pahlawan Islam. Iki kok malah cerita tekan kono barang niku. Ngembuk napa wae nggih? Hah? Oh, Nabi niku kok Nabi Abu Bakar karena niku nate nindake Tauriah. Niku mau malah blandang tekan kono. Pripun ceritane? Nalika nampi syariat hijrah, Nabi hijrah. Lah ten Taif ditolak, ten Mekah ditolak, akhirnya Allah Muhammad kowe nyang Madinah kono. Nabi Muhammad nggih sendika dawuh, nggih. Sendika dawuh. Kacadong asta kekalih. Kasunggi sak nginggiling mustaka kadadosake jimat pari. Pih ra ngoten ta nggih? Awong niku wahyu kok. Nek sanjange dalang ngoten niku. Dawuhe Allah niku ditampil asta kalih, disunggi ten dhuwure sirah pun dadosake jimat. Nomor siji sing di rumat. Nek rawat ya jiwat no, itu jimat. Terus nalika Nabi hijrah niku enten sing dereke setunggal sahabate Nabi asmane sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Mongko Nabi niku nembe dadi DPO. Dadi burone wong-wong kafir Quraisy. Digoleki Muhammad nang ndi iki? Tekan dalane iku ketemu wong kafir Quraisy para jamaah. Abu Bakar ditekoni, "Heh, wong lanang nang ngarepmu iki sapa? Wong lanang sing nang ngarepmu iki sapa?" Lah Abu Bakar iki hadin yahdini tariq. Iki wong lanang iki penunjuk jalan. Sebab wong kafir Quraisy ngertine oh iki wong Mekah arep nang Madinah ora ngerti dalan, mula nyewa wong kanggo nuduhke dalan. Ngertine ngoten niku. Kamangka Abu Bakar niku niate hadin dheweke kuwi nabi yahdini tariq sing nuduhi dalan bebener tumuju nyang swarga. Maknane iki Nabi Muhammad ngoten lho. Ning Abu Bakar mung kandha iki penunjuk jalan ngoten niku. Oh ya wis lunga kono. Ngoten diculke. Padahal niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niku ugi termasuk napa? Tauriah. Sesekali mboten napa-napa. Sesekali mboten napa-napa. Ning nek sering niku padha kalih ngapusi kala para jamaah sekalian. Mun enten warga mriki sing anu Tauriah. Nate tindake Tauriah. Wong kula pun mboten tauriah ngapusi men sering kok kula. Naudzubillah min dzalik. Ampun ngapusi, Pak. Ngapusi niku tanda-tandanipun tiang-tiang munafik. Wong Nabi ngendika alamatul munafiki salasatun. Niku hadis kondang misuri. Bocah-bocah TPA cilik-cilik niku pun do hafal kabeh. Tandane wong munafik iku ana telu, ngono. Idza hadatsa kadziba, nek ngomong iku goro. Wa idza wa'ada akhlafa, nek janji mblenjani, nggih ta? Tidak menepati janji. Janji-janji tok enggak nggih ra kepanggih. Jare utang bayar saiki sesuk, parane sesuk, sesuke meneh, gitu. Jadi kathah wong Islam niku mentale malah kaya kucing. Kucing gandhek ya. Omahmu ngendi ngerong? Apa ora gatel adus? Apa iso nimba nyemplung? Apa ora adem? Kemul, apa duwe kemul? Utang. Nah, nek ditagih ngemplang. Niku kathah wong Islam model ngoten niku sakniki. Nggih mboten? Nek mboten alhamdulillah lho niki. Aja ngapusi lho. Ah niku mboten parang kula pinasami ngapusi senadyan cilik. Ibu-ibu sing ten wingking, mbak-mbak remaja putri nggih mboten parang ngapusi anak-anake cilik. Anake tiba kok ora apa-apa kodoke mlayu, mengko kintele ra enek. Kok diomongke kodoke mlayu. Niku ngapusi mboten niku. Ngapusi. Makme dintake ndak kutuke mati. Kaitane napa nek rantek kutuke mati? Kewareken mati malah. Enek. Nek jenengan dulang bocah mboten tek niku rak malah dipakake pitik, pitike malah do lemu to. Lah kok malah mati? Niku ketemu pirang perkara niku. Ah niku kelebu ngapusi ibu-ibu, mbak-mbak nggih mboten pareng ngapusi bocah-bocah cilik niku. Sebab bocah cilik nek ijik cilik pun diapusi, sumpen gedene ya pinter ngapusi. Wong mbokne wing ngapusi kok anake ya melu ngapusi. Ya, terus didiklah anak-anak kecil itu di atas kejujuran. Dok dok dok dok. Mae eneng le. Mae eneng dayo kondo mak ora enek. Niku nggih ngapusi mele. Mongko dayo ini ku teko jengetri rezeki. Gandeng ora enek kayaknya tonggone jenengan malah semaput. Mula wong jujur niku bakale subur. Ning wong sakniki malah diwalik, sapa jujur bakale ajur. Itu ajarane setan niku. Ampun dipun pitadosi nggih mboten pareng. Ning para jamaah sekalian, kados kula aturke ing ngajeng bilih ngapusi niku mboten setunggal derajat. Ngapusi sing paling gedhe niku ngapusi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngapusi dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepripun kok ngasih ngapusi Allah niku? Kula aturke ayatipun nggih. Kula badhe maos tunggal ayat wonten saklebetipun surat Al-A'raf. Ayat surat Al-A'raf, surat Al-A'raf niku surat nomor 7. Nah, yang mboten kelentu. Ayatipun 171. Allah Subhanahu wa taala dawuh nyariyosaken setunggal perkawis sing awake dhewe pun lali. Ning sedanten sing rawuh mriki kabeh nate ngalami kedadosan kelawan. Prastawa agung ingkang sampun kita lampahi ning awake dhewe sakniki lali mula dielingke diparingi pemut dening Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an. Allah ngendika wa id lan nalika akhadha wis njupuk rebuka pangeran nira min bani adama seko tedak turune Adam. Awake dhewe niku keturunane Adam napa sanes? Nggih, nek Darwin niku kandha jare manungsa iki anak turune munyuk. Darwin niku. Dadi manungsa iki mula bukane kethek, mlakune mbrangkang, terus rada ndegek sithik, ya rada ndegek sithik, terus lambene sing maune merongos dadi rada mundur. Nggih, terus ajar katokan, ajar kelamben, terus dadi manungsa ngoten niku. Niku ajarane sinten? Darwin, teori Darwin. Darwin niku wong Yahudi. Ampun melu-melu wong Yahudi. Nek Darwin arep ngaku turunane kethek ya sebene. Nek awake dhewe turunane nabi nggih mboten? Nabi sinten? Nabi Adam niku pun cetha wela-wela melaha. Lan nalika pangerane ron jupuk marang anak turune Adam. min duhurihim seko geger-geger dheweke dzurriyatahum. Allah Ta'ala njupuk seko geger anak Adam iku tedak turun nalika menungso dicipta dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyhadahum 'ala anfusihim, lan Allah Ta'ala njupuk paseksen marang menungso niki sitok-sitok. Jadi nalika Allah Ta'ala niku mendet napa nggih ndadosaken menungso niku anak turun anak turun. Nah, anak turun niki sakderenge lahir niku dipendet persaksian dening Allah. Dikongkon sumpah, ditakoni dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaqulu qalu pripun niki? Ala anfusihim marang wong-wong niku alastu birabbikum, dadi sakderenge lahir ten ngalam donya Allah Ta'ala niku sampun mewawancarai awake dhewe. Sampun wawan pengendikan, satu-satu ditekoni kabeh. Pak Ketua Takmir, nggih bendahara jamaah sedanten menungso niku pun ditekoni. Pripun tekoni Allah kali awake dhewe? Alastu birabbikum? Aku ki pangeranmu apa udu? Ngoten niku. Aku ki pangeranmu apa? Udu qalu bala. Lah awake dhewe niku sedanten menungso matur, nggih paduka niku pangeran kula. Paduka setunggalipun zat sitok-sitoke sing berhak diibadai, namung panjenengan mboten wonten sanesipun. Niku awake dhewe sampun sumpah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu bala. Antaqulu yaumal qiyamati innakunna an hadza ghafilin, supaya sira kabeh sesuk nek dina kiamat iki ora duwe alasan meneh. Ngopo kok kowe ora ngibadah marang aku? Kan kula mboten janji ya Allah. Mula Allah Ta'ala sampun mendet janji saking sedanten menungso. Ning kathah menungso nalika pun lahir niki mblenjani janji. Wis ngaku sumpah setia tuhu nek awake dhewe titahi Allah, tugasi manembah ngibadah dumateng Allah, bareng lahir ning alam donya ceprot dadi menungso padha melincur mblenjani janji ngapusi dumateng Allah Ta'ala. Nek ben ngakune dadi titahi Allah, siap ngibadah manembah dumateng Allah, bareng lahir teng alam donya padha tumindak syirik, padha tumindak kufur. Dados menungso sing paling gedebus dhewe, menungso sing paling gedebus dhewe, sak gedebus gedebuse menungso, sak ngapusi ngapusine menungso niku tiang-tiang sing tumindak syirik. Iku paling ning gedebus, paling ra kena dipercaya omongane. Ene ngapusi tempe siji niku jek mending. Niku mboten pareng ya. Ning nek pun ngapusi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wah niku dosane pun naudzubillah min dzalik. Niku nek ngantos tobat, ngantos sedo mboten tobat, mboten diapura dosanipun. Sebab awake dhewe nalika ngaturaken ngapusi niku rata-rata ngapusi wong kan ngoten nggih. Ngapusi wong, ngapusi duit, ngapusi mendo, dol tinuku wedhus, jarene sehat seger waras, ra ngerti yo sanglir. Pripun sanglir niku? Tiganipun setunggal. Mendo niku. Tiganipun setunggal. Ditutupi, ora iki waras ora sanglir. Lah sing tuku yo ora ngecek bareng tekan omah kok sanglir. Ndoke namung setunggal ngapusi. Dituku napa niku adol pitik babon isu-isu bar subuh niku bakul-bakul pitik adol liwat to nggih. Krungu tambang rawat-rawat mbok bakul sinambi woro isu-isu cik utuk-utuk peteng. Iku yo tukunen babonku piro? Ha iki mau wis dinyang 90.000 lho. Mongko orane wong nyang babar blas. Amung sing liwat pertama ning kene iki aku kok ngenyang pitik dembet apa gitu. Ngapusi meleh. Ning rata-rata wong nganggep ngapusi niku ngapusi masalah kadonyan, ngapusi bondo, ngapusi menungso. Awake dhewe sami mboten sadar nek wonten ngapusi sing paling gedhe. Nggih menika ngapusi Allah Subhanahu wa. Wis janji nggih siap manembah marang Allah, ngibadah Allah iki satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi, tekan ngalam donya malah tumindak syirik. Niku wong sing paling ngapusi dosa paling gedhe. Terus syirik niku nopo lah? Syirik niku entek amek kurang golek. Saya tuwa jamane tumindak sering saya ngrembaka saya kuatah. Nek jaman griyen nggih, jamane Kanjeng Nabi, wong tumindak sirik niku namung menuhankan wong-wong sing soleh. Nyuwun donga niku marang wong-wong sing soleh. Jaluk sugih marang wong soleh sing pun mati lho nggih. Mun jaman sakniki jaluk sugih karo kebo. Letonge dinggo rebutan. Jaluk sugih karo setan. Jaluk sugih karo iblis. Jadi medeni tumindak ngapusi tumindak sirik teng jaman sakniki niku. Nggih mila para jamaah sekalian, wonten kalau dengan siang niki nggih kula ajak-ajak awak kula piyambak sumrambah para jamaah sedang tentu mindak syirik niku kedah dipun tilar, sebab niku ateges awake dhewe ngapusi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Saklajengipun ngapusi nabi, pripun niku? Niku kathah sing mboten kraos ngapusi nabi. Nabi nate dawuh, man sapa wonge kadzdzaba alayyam muta'ammidan faliyatabawa maq'adahu minan nar. Sapa wonge goroh nggih berdusta atas pripun nggih? Ngendikake setunggal perkawis iki jarane pengendikane nabi, ternyata dudu pengendikane nabi. Lah wong ngeten iki faliyatabawa kengken siap-siap. Samekta ing gati sawega ing diri. Cancut tali wanda cepak-cepak maq'adahu njupuk dingklik ngene. Maq'ad niku dingklik papan kanggo lungguh minan nar saka geni neraka. Dadi wong-wong sing berdusta atas nama nabi iku diaturi nabi kongkon siap-siap mlebet nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Contone pripun niku tuladanipun para jamaah ngapusi nabi niku. Ngapusi nabi, nabi mboten dawuhaken setunggal perkawis ning awake dhewe nindakake perkawis kala wau terus diakok-akokke, niki ajarane nabi. Ha niku ngapusi. Nggih contone napa niku? Iku ki ajarane nabi ning ternyata dudu mboten enten dalile. Contone napa niku? Hah? Napa? Ah niku terlalu umum niku. Sing rada angel sithik. Banyak kathah wong do kapusan. Contone wong napa nggih kula dhewe nek nggih conto iki bingung nggih. Mbok menawi warga Grenjeng mriki duwe gadah conto. Mengi kula tulise nggih. Contoh perbuatan berdusta kepada nabi dilumpukke wonten setunggal buku. Ditulis dalile ngeten-ngeten dibagikan ben wong-wong sami paham. Ngoten niku. Contone napa nggih? Sing hadis-hadis palsu. Hadis palsu. Contone napa nggih? Kula bingung. Enten sakit nyaosi tulodo mboten. Hadis palsu niku ora kathah. Hadis palsu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kowe iki ngangsuo kawruh nganti tekan negara Cina kono. Ha ning Cina golek apa to, Pak? Ngelmu apa ten Cina niku? Ngelmu ngapusi to? Wong Cina niku pinter ngapusi barang-barang kawin niku ngapusi. Kawin niku kata-katae saking madein Cina. Nah niku senes pengendikane nabi ning ten pundi-pundi papan diakoke niku dadi pengendikane Kanjeng Nabi. Nah niki nek bapak-bapak, ibu-ibu asring ngaturaken kultum nggih pengaosan khutbah Jumat ten masjid-masjid, kok maca hadis niki ateges jenengan pun ngapusi Kanjeng Nabi. Diaturi kongkon siap-siap mendhet papan palungguhan wonten geni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ong ngaku-ngakoke iki bapakku ndek iki kandha ngene, ternyata ora, bapake nesu kok. Napa malih nak nabi. Mboten enten niku hadis, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ah sebab nabi niku ngawisi je awake dhewe niku lelungan wonten negara kafir. Mboten pareng tiyang Islam safar lunga ten negara kafir. Napa malih ngantek urip ning negarane wong kafir. Sebab napa arep jumatane rekoso lho mriku. Jarene lho kula. Yang kula ya mboten tau mriku tur ya ora kepengin. Masjid enten mboten? Ya enten tapi kan sewu siji, Pak. Enten negara niku sak negara lho niku. Nek ten Indonesia masjid e pinten? Wah, ngantek sengkleh kalkulatore gitu. Ning nek ten negara Cina niku masjid kangelan jenengan ajeng Jumatan yang mboten saged. Ora ana wong ngeneke Jumatan mereka sepindah. Syiar-syiar kekufuran niku ten pundi-pundi dipajang. Sesembahan-sesembahan sakliyane Allah niku watah dipajang mereka. Nggo sing penteng sing dewa, mabuk sing dewa. Pemberi rejeki sing dewa niki dewa niku watah. Angka 3 aurat niku diumbar los-losan. Dombaten duwe isin. Ah wong kafir niku ora beda karo kewan to nggih. Nyandange niku, kula niku merinding lho. Disanjangi rencang wonten berita ten Eropa niku wonten wong wadon niku rabi kalih kire. Enten niku naudzubillah min dzalik. Ah prilakune wong kafir. Nggih. Malah-malah ulaika kal an'ami balhum adzal. Wong-wong sing itu minta kufur marang Allah ku penguripane kaya dene satu kewan. Sing penting mangan warek, nyambut gawe, turu wisnya. Tumindake sak karepe udele dhewe. Kumpul kebo, kumpul gudel, kumpul sapi, kumpul pedet, lu biasa ta mriko niku. Pokoke padha senenge wis urip ten nggen ngomah niki. Padha senenge niku tanggane kuwi sapa? Ayo anu ku to. Pacar mumpun rane wong alok. Lah nek ten mriki lak digrebek ta nggih. Ayo kelakon patraki watu no. Nek kumpul kebo ten desa ngeten iki. Nek ten mriko bebas. Ning jenengan rasa pengin gitu. Wah, penak ya, penak piye ning kono kok penak. Amalah rekoso. Penake ning sedilit sesuk ten akhirat nemu kacilakan mboten wonten telasipun. Nauzubillah min dzalik. Dados utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina niku sepindah ngedebus ngoyo worok angka kalih nalisir saking syariate Kanjeng Nabi. Sebab Nabi safar ten negarane wong kafir mboten parang. Sing bahaya melih jenengan pengajian ten Grenjeng terus nyambut gawe ten luar negeri ten negara kafir mulih-mulih malih wonge. Bulan duwe kanca niki. Enten daerah wetan mereka mboten nyebut merek ndak di demo. Kula gadah kanca mitra pitepangan. Lah kanca kula niku duwe kanca melih. Kancane kanca kula niku rin sami-sami ten pondok pesantren. Maca kitab gundul lampun ditekoni melih, Mas. Anjing. Anda pun ikut jebolan pondok kok. Kitab gundul ni pun panganan yang bendino. Neng koncone konco kulo niki. Nali ko rampung saking pondok niku kurungu kabar dewe niku nyambut gawe ten negoro ado ten salon nyambut gawe. Wong lanang lo niki. Wong lanang lulusan pondok nyambut gawe ten salon. Ma tahun-tahun boten mulih ni. Bareng mulih niku pun malih. Nganggu katok, lepis, metet niku dinggo mboten sedeng nek sikile ra dikeki oli sik. Saking sesake. Terus rambutnya niku dadi gondrong. Naudzubillah min dzalik. Dadi banci intine. Niku sebab napa? Ketularan niku. Nek awake dhewe mara ning negara kafir niku padha wae awake dhewe marani virus penyakit. Ngoten niku. Wah, kan kula temen kok golek dhuwit lha kok ning grenjenge ra ning dhuwit. Enten arta mboten mriki, Pak. Lah wong sugih kula delok pirang-pirang omah api-api niku ra jerone dhuwit tok niku. Kira-kira lho nggih. Ngopo dadak adoh-adoh ngedol agamane ming mencari sedikit dunia. Ampun didol niki agama, ampun didol niki akidah, iman didol dijolke ming dhuwit sak ucret. Nggih badiru bil a'mali fitanan. Kakita illailil mudlim. Enggal-enggalo nindakake amal soleh. Pengajian ngeten niki amal soleh. Ngang suka uro agami supados imane kuat. Payo neng endi? Neng Thailand ngopo golek duit emoh. Aku terima dodol sego kucing neng kene wae. Ayem iso pengajian Ahad Kliwon sasi Suro jos neng kene. Neng Thailand kurang bejane mulih dadi ra cetho remuk. Ah niku wong apik. Ning nek jenengan tumut pengajian mriki sesuk mboten mangkat melih suwe-suwe ayo ning Thailand gajine 10 juta. Wah, enak yo. Dadi mangkat mulih. Mulih-mulih remuk kados niku wae nak udzubillah mintane. Mila enggal-enggal nindakna amal soleh fitanan kakita ilailil mudlim bakal teko fitnah niku balak musibah bebentu cobaan ujian. Kakita ilailil mudlim kaya dene cuwilan wengi sing peteng. Kaya dene cuwilan wengi, wengi kok dicuwil nggih. Nabi ngendikane ngoten niku. Nggih. Asbahal mu'minu kafiron, asbahal mu'minu wa amsa kafiron. Wayah esuk niku iman, sorene pun dadi wong kafir. Wayah sore iman, isuke pun dadi wong kafir. Ya bi udinahu bi aradin minad dunya. Sebab dheweke ngedol agamane, ngedol keimanane bi aradin minad dunya, dijolke kadonyan sing sithik. 10 yuta, 100 yuta, 50 yuta. Enten ming beras sekilo mi instan pinten? Kalih ya Allah. Beras sekilo mi instan kalih murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Ning wonten hadis palsu melih niki. Wonten hadis palsu melih. Ini wong getebus atas nama Nabi. Kadal faqru an yakuna kufron. Meh-meh wae kefakiran itu menyebabkan kekafiran. Meh-meh wae melarat iku marake wong dadi murtad. Bukan awake dhewe harus kaya, wong Islam iku kudu sugih, blegedu nek ora sugih engko ditawari berase murtad. Iku janjane sing marake murtad iku mboten melarate para jamaah. Sing melarake murtad, sing marake murtad napane? Imane sing ringkih. Nang jenengan senadyan dadi wong melarat nek imane rasa asring pengajian insyaallah nggih mboten kenggo. Nggih buktine enten artis-artis niku sugih napa melarat niku? Wah, sugih blegedu. Jarene malah memerankan diri sebagai seorang ulama, kiai, bareng rampung main film murtad niku sugih mboten? Wah, sugih wong bintang film kok melarat apa tumon. Bintang film niku mesti sugih, ning nyatane murtad. Dadi sing marake murtad niku mboten melarat, ampun nyalah-nyalahke wong melarat. Ha wong ten masjid niku sing parkir niku sendal jepit napa mobil? Nek pas sholat lima waktu lho nggih. Pas sholat subuh niku sing parkir ten ngarep masjid mobil-mobil napa sendal jepit? Sendal jepit. Sing mobil-mobil mbuh nang ndi ora paham. Ngoten niku. Semantun iki pendareke Kanjeng Nabi niku awal-awal Islam niku malah kathah tiang-tiang melarat. Sahabat Nabi enten suwida ahlu sufah mboten kagungan dalem tunawisma. Gesange enten emperan masjid ngeten iki. Sarene enten masjid. Nggih. Suwidak niku, ten mriki enten mboten. Wong suwidak randhe omah, dusun mriki mboten enten. Dados ngapusi melih. Mila ngapusi Allah niku mboten pareng niku dosa gedhe, ngapusi Nabi nggih mboten pareng. Semanten ugi ingkang angka 3 ngapusi sami-sami menungso. Lah ngapusi sami-sami menungso niki nggih mboten setunggal derajat. Nek sing diapusi wong adoh niku ya dosa ning dosane mboten patek sepiro wae ngoten niku. Ning nek jenengan ngapusi orang-orang terdekat, ngapusi keluarga, ngapusi tangga teparu niku dosane mati kel-tikel. Mila Nabi dawuh ngeten. Li an yasriqor rajulu. Nek ana pawongan lanang nyolong. Nyolong niku rak setunggal tulodo kemaksiatan, kelebu ngapusi barang. Li an yasriqar rajulu. Ane wong lanang nyolong min asrati abiyatin. Saka omah cacah 10 saking dalem cacahe sedoso dicolong diguarong bandane diresiki kabeh. Aisaru alaihi iku luweh enteng dosane min an yasriqa min baitin wahid min jironihi tinimbang dheweke nyolong saka omah siji ning omahe tanggane lho. Jadi maling niku nek wong ngaji ya pinter. Ngoten niku. Maling kok gur waton musruk niku entuke sithik dosane akeh. Dadi maling ki ngaji ya ngono lho. Niku mboten kula ngongkon maling mboten lho nggih. Engko nggih wah entuk-entuk amu apa ndek iki nek kon maling kon ning njaba desa. Alah remuk kula malah. Nampa dosa jariah. Ning maling niku nek wong maling nggih maling ten njaba desa adoh niku ngantek 10 omah entek niku dosane luwih sithik tinimbang dheweke nyolong omahe mung siji ning omahe tanggane padha jenengan ngapusi ten njaba sing diapusi wong 10 niku dosane luwih sithik tinimbang ngapusi tanggane tumindak zina karo wong-wong adoh ya niku dosa gedhe ning luwih sithik dosane tinimbang zina kalih tanggone napa melih garwane tanggone naudzubillahi min dzalik niku ngapusi menungso. Dadi pepete ngapusi niku nggih kudu nganggo fikih mikir-mikir ngoten lho. Ora mung waton ngapusi gebras. Wah, kula ngapusi ming sithik lho ya Allah. Dados wonten pinten-pinten perkawis niku nek ditindakke dosa sing maune cilik niku malih dadi gedhe, kriwian dadi grojokan. Contone niku wau tumindak maksiat karo tanggane. Niku maune dosa cilik iso dadi gedhe. Angka kalih dosa cilik ning ditindakke terus-terusan tauriyah wau ning asring. Ngapusi cilik-cilik ning asring. Biasane bakul-bakul teng pasar niku ibu-ibu, mbak-mbak. Bakul tokolan, bakul jagung sing ditimbang-timbang niku lho. Nah niku bayem. Bayem napa ditimbang to, Pak? Diuntingi to. Sing ditimbang-timbang niku biasane do nyelitut niku. Wong aku nek 1 kilo jebule dikurangi sak on. Rong on. Ngapusi omah jenengan kagungan dalem lemahe tanggane diapusi. Nabi dawuh man ghayyara manaral ard. Siapa berani merubah tanda bumi? Geser-geser patok lemah niku lho, Pak. Nek niku ibu-ibu kaya ratuman kula. Mosok ya wong wedok ya macul gagah perkasa kuwi ya ora mungkin. Biasane bapak-bapak mas-mas niki. Sing duweni watak kaya sengkune. Niku bengi-bengi toke jare arep mbucal ten sawah. Wah, aku crossing aku ning sawah sik. Gua pacul, jebule ora ngopo-ngopo menduduk napa niku? Patok sawah dilih, lumayan sekilan. Engko sesasi dilih nang sekilan, setahun kan cukup gua mendem aku. Nggih, mboten. Niku jenenge ngapusi melih. Ning Nabi dawuh sapa wonge ngowah-owah patok lemah, sing diowah niku sekilan tok til lho niki. Niki mangan lemahe tanggane se kilan jenengan doyan lemahe tanggane sekilan niku tuwi kahu ala sab'i ardina akan dijatuhi 7 petala bumi jagat lipat 7 dibruke jenengan niku nek doyan mangan lemahe tanggane ah menungso niku apa-apa doyan kok jane kok lemah kretek men diulu e krikil pasir wedi watu aspal dikokop e mulo yo wetenge gedhe-gedhe ini mboten duwe wedi. Niku isine jembatan isine. Isine pasir pirang-pirang truk dipangan kabeh. Nek nembe lemah sekilan jenengan ngapusi lemah sekilan ngowah-owah tanda bumi niku. Sumben ten akhirat dibleki 7 petala bumi. Jagat lipet 7 dibruke. Napa melih ngantek korupsi sak hektar. Nggih, 1000 meter, 100 meter. Gua deboknya dibiuk-biuknya neng pagre tonggone dibiuk debok ngetok debok gedangi jupuk deboknya disikar-sikar dibiuknya dan pagre tonggone pagre ngen mati ngen ngesuk rono wah, lumayan rongkilan biuk imeneh biuk-biuk wah wis semeter kuwi ono menungso niku sawahe ombo sik mati butuhe pinten ta butuhe pinten semeter kali 2 meter lah niku omahe awake dhewe sing kekal abadi para jamaah. Jenengan damel omah niku apik-apik rusak ditambal. Niku paling suwe jenengan nggoni 80 tahun, 90 tahun nggih. Enten le 70 tahun. Niku omahe le di melek-melek ora. Kae tembel-tembelan pirang-pirang. Mengko sesuk nek mati 2 kali 1 meter niku dinggoni awake dhewe mungkin ngantos ribuan tahun, nganti tekane dina kiamat. Itulah rumah kita yang abadi. Dadi ora sah drembo, ora sah murka. Rezeki ni awake dhewe niku para jamaah, mboten badhe suda. Senadyan sak rupiah, jenengan ngapusi ra ngapusi rezekine padha. Mila luwih becik rasa ngapusi. Ngapusine enake sedithik rekosane sak lami-laminipun naudzubillahi min dzalik. Inti wonten hadis As-Shadiqul Masduq. Inna ahadakum tenane salah sewijining sira yujma'u dilumpukake khalquhu ciptaane fi batni ummihi nang napa padarane ibu nggih arba'ina yauman dangunipun kawan dosa dinten summa yasiru alaqatan mithla dzalik terus malih dadi getih 40 dina summa yasiru mudghatan mithla dzalik terus dadi iwak mboten iwak sing langi-langi mboten daging jadi daging 40 dina summa yunfakhu fihi ruh nek pun 100 kali dosa dinten nembe diparingi roh nembe diparingi nyawa Fayu'maru bi arba'i kalimat, terus didawuhake patang perkara antawisipun ditulis rejekine. Jadi sederenge awake dhewe lahir ten ngalam donya niku rejekine pun ditulis, mboten sudah mboten nambah. Mboten niku dadi mboten sah keroyo-royo ngantek ngapusi barang niku mboten perlu. Nila para ulama ada dasar hadis niki, nek enten ibu-ibu, mbak-mbak sing keguguran iku usia janin kurang dari 120 hari, niku dereng enten apa nih? Nyawane dereng enten roh. Nek mati nggih mung dipendem biasa. Mboten perlu disuceni, mboten perlu dikafani, mboten perlu disolati. Sebab niku dereng enten nyawane. Ning nek janin sing dikandhut niku sampun 100 kali dosa dinten. Pirang wulan niku berarti nggih? Sekawan wulan dokoro. Niku nek keguguran lah baca bang bayi kalau mau senadan derengatan bentuke, tapi biasanya pun enten niku. Niku disuceni, dikafani, terus disolati, mboten sah ditahlili. Napa meleh dipendai pisan, geblak pisan, geblak pindu. Mungkin malah jenengan jurung geblak wae. Intinipun nggih kula badhe matur bilih ngapusi niku berderajat. Ngapusi sing paling gede ngapusi Allah, ngapusi Kanjeng Nabi. Angka 3 ngapusi menungso niku maneka warna. Enten sing ngapusi lemah patoke dileh, enten sing ngapusi nggih tauriah ning keseringan kala wau kula aturke. Aku lagi ra ning omah jebule gondeng tritis ngono. Nggih mergo ra gelem nampa dayo. Ning nek jenengan mara dayo niku nek sing duwe omah pun mboten gelem nggih ampun meksa-meksa. Nabi nggih ngendika kene, kowe mara dayoh mara kon mulih ya mulih. Ha ning penting sesuk neh. Kula nate medhun king Gunung Lawu. Gunung Lawu dhuwur 3000 luweh di atas permukaan laut. Medhun tekan mbayat niku ora kesel to nggih. Munggah medhun gunung, wesel. Lu kanten wong mara dayoh. Assalamualaikum ngoten. Ha kula turutan sentong ten mburi. Waalaikumsalam. Kula mengi ngoten niku. Ha kula ora gelem nampa dayoh kok kesel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal maksimal ten gene Islam niku, kula nuwun niku maksimal ping 3. Nek mboten disauri kundur. Lah niki wong pun ping 3 iki salam salem wae. Akhire ku tetep kula tetep kendel, ming kula jawabi lirih, lah kok mbuka lawang wong niku. Nekat tenan wong iki aku ngono. Pak, Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bar niku kula terus medun ke ngamben kula nyemplung ten gen longan. Aku nek wong nusul ning sentong para medeni iki aku. Wong iki lingak-linguk, "Pak, assalamualaikum." Ngoten niku tetep kula mboten wangsul ya, pesel tenan awak kula niku. Akhire terus dhek lunga meneh. Wah, iki dayohe premium iki aku. Kualitas premium nekate luar biasa. Dados awake dhewe nek mara dayoh nggih kedah ngangge unggah unggul. Syukur bagi SMS Rin. Pak niki kula ajeng tenggene jenengan. Enten omah napa mboten? Wah, kula lagi di luar rumah. Ten tritisan jebule. Mekaten lan semanten para jamaah sekalian, mugi-mugi kanthi pengajian niki awake dhewe saya wedi tumindak goroh. Allahumma amin. Mboten gampang-gampang ngapusi, sebab ngapusi niku mesti nemoni kacilakan marake awake dhewe ngiring awake dhewe tumuju nang nerakanipun Allah. Lah sak deringi pun dipun pungkasi niki enten hadiah saking panitia nggih. Pertanyaan langkung rumiyin ingkang putra dhisik. Nggih, ingkang putra langkung rumiyin. Sinten wau imam sing ajeng diketok gulune malah pengajian, angkat tangan. Monggo Pak. Imam Ahmad bin Hambal. Nggih, leres jawabanipun. Iki hadiahipun pun pendet. Pak sinten nggih? Saking Ketep. Oh resep toh, Ketep ki mah gelang iku ngerti saya. Resep nggih. Nesrep. Masya Allah. Oh kulon bandara. Lah bandara ngoten Pak le gampang. Nesrep. Engkang angka kalih putra malih nggih. Putra malih pitak. Wah kula nek kon damel pitak nanti angel nggih. Bingung kula niku. Pitakenan angka kalih. Napa nggih? Sebutkan contoh dari hadis palsu. Angkat tangan. Monggo Pak. Utlubul ilma walau bisin. Ungelipun? Maknanipun? menuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Niku hadis palsu, ngetebus kerincing, ampun dipun percaya. Pak sinten iki? Pardi. Saking Grenjeng? Hah? Oh nggih ngoten mawon. Ah jenenge angel lek sing mangsuli niku. Oh Gunung Londo. Ana niku kan cetha. Gunung Walandi. Jamaah dari luar desa Kenteng yang paling jauh. Ning Senes rencang kula wau nggih. Awang kula rencang kula cah telu ya aduh dhewe. Sing paling tebih sak jawinipun Kenteng. Bapak-bapak sing rumaos daleme tebih pundi? Angkat tangan. Pundi? Sesrep niku. Nggih. Jenengan, Pak? Kerso ta? Jenengan pundi, Pak? Pundi daleme? Eh? Sindon. Sindon niku tebih mboten? Tebih. Enten le luwe tebih saking Sindon? Mboten enten, monggo, Pak. Asmane Pak sinten? Yulianto. Niku Boyolali nggih, Pak? Oh, masyaallah. Ning jane tesih tebih London niku wau. Sakniki hadiah kagem jamaah putri, mengke mbak-mbak, mbah putri, budhe, bule, hadiahipun saged dipun pendet pintu masuk among tamu putri. Sing among tamu ngangge anu mboten niku wau. Nggih, seragam mboten gen ketok. Mengke hadiahnya dipun pendet among tamu putri. Jamaah putri yang paling jauh dari luar desa Kenteng. Sing among tamu nuduh nggih, kula ten mriki mboten ketok. Jamaah putri yang paling jauh. Nggih. Oke, bojone sing sindon iki. Masya Allah, ya bojone saking sindon. Garwanipun saking sindon. Nggih, sampun nggih. Jamaah putri ingkang paling tebih. Mengke dipun tunjuk kalih among tamu tugas menunjuk. Among tamu menunjuk jamaah yang paling jauh. Sampun nggih? Nggih. Yo kanggo nggih nek dereng nggih mbuh mungkin. Jamaah putri ingkang paling sepuh, Mbah Putri napa Mbah Buyut Putri sing paling sepuh ditunjuk kalih among tamu putri. Nggih yuswanipun pinten? Nek dempen kula nanti ten ngemplak niku sangang dosa, Pak. Mbah Kakung tapi sangang dosa. Tesih tindak pengawasan melampah dibuncengke kalih panjenengan kersa. Wah aku tak melaku wae etes kok. Jamu niku sing penting salat bengi karo ngombe wedang putih. Pengajian ngono awet enom. Ngono janjange ngoten niku. Nggih sampun hadiahe pun telas gangsal nggih. Pendo. Kita cekapaken pengawasan wonten kalau dangan siang menika sepindah malih wonten lepatipun. Atur tindak tanduk ingkang kirang ing trapsilo lan subasita kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.